pembacaan kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syekh Taufiqur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kita masih pada Ghazwatu Tabuk terakhir Al-Mukhallafun. Al-Mukhallafun maknanya adalah orang-orang yang tertinggal, tidak ikut perang Tabuk. Orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut perang Tabuk. Qala rahimahullah wa ja'a al-mutakhallafun min al-munafiqin ya'tadhirun wa yahlifun. Dan datanglah orang-orang yang tertinggal, tidak ikut berperang, ini perang Tabuk, minta uzur atau mencari alasan dan bersumpah. Faqabila ala niyatahum, maka beliau menerima zahir mereka. Wa wakkala sarairahum ilallah, dan mereka menyerahkan rahasia mereka, apa yang ada di dalam hati mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa jaa'a thalathatun minal mu'minin as-shadiqin. Dan datanglah 3 orang dari kaum mukminin yang jujur. Kanu qad takhallafu anhu. Mereka tertinggal dari perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Wahum, mereka adalah 3 orang. Yang pertama wahum Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab bin Malik. Wa Murarah ibnu Rabi. Yang kedua adalah Murarah ibnu Rabi. Wa Hilal ibnu Umayyah. Dan juga Hilal bin Umayyah. 3 orang. Fasadaku, maka mereka jujur. Walam ya'tadhiru, dan mereka tidak mencari-cari alasan. Fa'amarahum ayyantadhiru hatta yaqdiyallahu fihim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menunggu sampai Allah memberikan keputusan kepada mereka. Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk menunggu sampai Allah memutuskan urusan mereka. Wa amara al-muslimin alla yukallimuhum, dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada mereka. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada mereka. Faghayyara lahumun nas, maka berubahlah sikap manusia kepada mereka. Ini yang disebut dengan Al-Hajar, yakni perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika itu untuk tidak mengajak bicara tiga orang ini yang telah tertinggal pada perang Tabuk dan mereka jujur. Hal ini fadhilun rahimani wa rahimakumullah diceritakan sendiri oleh pelakunya, pelaku sejarahnya dan orangnya, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Saya, kata Ka'ab bin Malik, orang yang paling siap untuk berangkat. Saya adalah orang yang paling siap untuk berangkat. Saking siapnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini mempersiapkan dua kendaraan. Kendaraannya dua, bukan satu. Menunjukkan memang benar-benar siap mau berangkat. Siapa? Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau berangkat, beliau pulang ke rumahnya. Beliau pulang dan bersantai-santai. Bersantai-santai rahimani wa rahimakumullah, tidak segera bersiap-siap sampai akhirnya benar-benar beliau tertinggal. Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat. Nah, ini faedahnya ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, di dalam beramal soleh, di dalam melakukan ketaatan itu diharapkan untuk al-istibab, untuk berlomba-lomba, al-musaro'ah, untuk bersegera. Dikarenakan kalau sengaja ataupun ditunda-tunda berlambat-lambat, ujung-ujungnya enggak dikerjakan. Ini sebagaimana yang terjadi kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Sudah siap sebenarnya kendaraannya, sudah dua bahkan. Cuma ketika pas Rasulullah mau berangkat, beliau pulang ke rumahnya dan bersantai-santai. Nanti sampai akhirnya benar-benar beliau ketinggalan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga diharapkan untuk amalan-amalan akhirat itu kita semuanya berlomba-lomba, jangan berlambat-lambat, jangan ditunda-tunda. Karena berlambat-lambat dan ditunda-tunda itu akan menyebabkan akhirnya tidak mengerjakan. Nah, sama ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika terbiasa berlambat-lambat, malas dibawa diri ini, malas untuk mengerjakan misalnya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah nyantai, orang sholat ujung-ujungnya yang lainnya selesai, dia belum sholat masih. Nah, akhirnya apa? Benar-benar terlambat dia dan tidak sempat mengerjakan sholat sunnah. Nah, kenapa? Terlalu santai, terlalu mudah, dan ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah merupakan tipu daya syaitan. Merupakan apa? Bujuk rayu syaitan, yaitu membuat manusia itu kalau mau mengerjakan ketaatan dibikin berlambat-lambat. Dibikin apa? Berlambat-lambat. Nanti. Nah, sampai akhirnya dia tidak mengerjakannya. Ketinggalan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang lainnya bisa mengerjakan. Nah, dua rakaat itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, jangan dibayangkan perbedaan 1000 ataupun 2000, 100.000 atau 200.000, perbedaan yang sangat jauh ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita ketinggalan. Apa sebabnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah? Nah, berlambat-lambat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir surah An-Nas. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir surah An-Nas ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, dari kejelekan syaitan yang membuat waswas lagi khannas, Dijelaskan oleh Syekh Fadli rahimahullah dalam tafsirnya, maknanya adalah syaitan itu membisikkan, menggoda manusia ketika dia mau mengerjakan ketaatan, dibisikkan nanti, nanti, tunggu dulu, nyantai saja, dan seterusnya. Nah, sabbatahum, namanya apa? Sabbatahum, tadbiqah namanya. Syaitan membuat orang itu lambat. Lambat, iya kalau dikerjakan walhamdulillah, tapi berlambat-lambat itu mengantarkan kepada apa? Tidak dikerjakan. Ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya syaitan, kata Syekh di rahimahullah, nah kalau urusan kemaksiatan, dia menyemangati hamba tersebut untuk segera, jangan berlambat-lambat. Nah, jangan berlambat-lambat, cepat-cepat kerjakan, jangan ditunda-tunda, itu syaitan. Tetapi kalau amalan ketaatan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, selalu tabbatahum, dia membuat untuk seorang manusia ataupun hamba, para hamba itu, nah, menunda-nunda, berlambat-lambat. Maka masing-masing pihak hendaknya muhasabatun nafsi, nah, mengistrofeksi dirinya, memuhasabah dirinya. Nah, jangan sampai dia ketinggalan dari yang lainnya pada amalan-amalan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan ini diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik, oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, bahwasanya dia sebenarnya sudah siap dua kendaraan, tapi tadi, nah, pulang dulu ke rumahnya bersantai-santai, akhirnya benar-benar ketinggalan. Dan ini kalau rahimani wa rahimakumullah, bukan kita menjelek-jelekkan keadaan Ka'ab bin Malik. Nah, sekarang ini yang menceritakan ini adalah beliau sendiri. Yang menceritakan bagaimana proses beliau ketinggalan pada perang Tabuk itu beliau sendiri. Dan tentunya beliau menceritakan ini setelah beliau bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ada faedah ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah, boleh bagi seseorang yang dulu pernah berbuat dosa, dulu pernah berbuat maksiat, dan dia telah bertaubat, boleh untuk menceritakannya kepada manusia untuk supaya diambil pelajaran. Sudah? Boleh bagi seorang yang dulu pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, untuk dia menceritakan perbuatan tersebut, tentunya dia ceritakan ketika dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia menceritakan tersebut adalah al-ibrah, untuk diambil pelajaran, bukan untuk al-mujaharah, untuk berterang-terangan dengan kemaksiatan atau yang lain, yang lainnya ya qulubidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menceritakan keadaan dia adalah beliau sendiri, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Apa tadi faedahnya? Boleh bagi seorang untuk menceritakan kemaksiatan yang dulu pernah dia kerjakan dalam keadaan dia telah bertaubat, lil ibrah, untuk pelajaran, untuk manusia mengambil pelajaran darinya. Nah, dan ini sebenarnya ya khairul rahimani wa rahimakumullah, cerita ini juga cerita tentang nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Ka'ab bin Malik dengan dua orang temannya. Sehingga padanya sebenarnya juga ada unsur pujian. Ada unsur apa? Pujian kebaikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disampaikan sendiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami, kata beliau, biasa dulu habis sholat beberapa waktu, nah habis sholat ngobrol-ngobrol kami. Nah, berbicara tentang kelakuan kami dulu di masa jahiliyah. Perbuatan kami di masa jahiliyah. Termasuk beliau menceritakan bagaimana dia dulu pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ingat, lil ibrah, untuk diambil pelajaran dan juga untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami itu gawenya malam-malam habis isya, demikian. Walhamdulillah sekarang habis isya kami taklim, kami belajar Al-Qur'an, belajar sunnah dan seterusnya. Diperbolehkan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Bukan untuk berbangga-bangga tentunya, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini fadhlun rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk tidak berbicara kepada tiga orang ini. Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rawih. Nah, maka sikap manusia pun berubah kepada mereka sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau dihajar ini mencoba untuk sengaja memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya melirik. Nah, melirik mata saya melihat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak menjawab, ini enggak kedengeran atau memang tidak menjawab. Ternyata ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak bergerak sama sekali mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam beliau. Begitu juga di antara yang terdekat dengan beliau, sepupu beliau, yaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang paling dekat dan termasuk sepupu beliau. Siapa? Abu Qatadah. Maka dia berupaya untuk mendekati Abu Qatadah. Ternyata sikapnya sama ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah, karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tanakkarat lahumul ardh, maka bumi ini menjadi asing bagi mereka, bagi tiga orang ini. Wa maqat alaihim anfusuhum, dan dada-dada mereka, jiwa-jiwa mereka terasa sempit. Walaupun buminya luas, nah, tetapi orang yang tinggal di sekitarnya enggak ada yang menegur, itu menjadikan bumi yang luas itu menjadi sempit. Nah, menjadi sempit. Wa awlamat alaihimud dunya, dan dunia menjadi gelap atas mereka. Dunia menjadi gelap atas mereka. Berarti sebagaimana yang kita sebutkan dahulu, nah di sini apa di mana ya? Nam tentang anak di Pendopo. Al-ins itu manusia, al-insan. Kenapa dia dinamakan dengan al-ins? Dikarenakan dia ya'nasu ba'dhum ba'dhon. Dikarenakan yang namanya manusia itu apa? Senang berinteraksi dengan yang lain, yang lainnya. Senang akrab bergaul dengan yang lain, yang lainnya. Tabiat manusia itu senang untuk bergaul dengan yang lain, yang lainnya. Tidak senang sendirian. Sehingga termasuk keanehan ketika apa? Seorang senang sendirian, tidak mau bergaul dengan yang lain, yang lainnya. Nah ini mereka disikapi oleh para sahabat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dihajar. Falamma tamma ala zalika arba'una yawman amarahum aydan alla yaqrabu nisa'ahum. Maka tatkala telah sempurna atas hal tersebut selama 40 hari. 40 hari mereka diperintahkan, atau para sahabat diperintahkan untuk tidak mengajak bicara mereka. Dan yang dari tiga orang ini, khairul rahimani wa rahimakumullah, yang paling terasa, yang paling terasa itu adalah Ka'ab ibn Malik. Nah, yang paling terasa merasakan hajaran ini, nah, penyikapan ini adalah Ka'ab ibn Malik. Adapun dua orang temannya, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi, semenjak mereka dihajar memang tidak pernah keluar dari rumahnya, menangis terus. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Memang apa? Tidak pernah keluar dari rumahnya dua orang ini. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dihajar mereka selalu menangis, menangis terus. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah di rumahnya. Adapun Ka'ab ibn Malik, beliau masih muda. Dari tiga orang ini, Ka'ab ibn Malik itu yang paling muda. Dan beliau ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah masih biasa. Beliau ke pasar, beliau ke masjid, sholat ke masjid dan seterusnya. Sehingga berarti beliau ini benar-benar merasakan penyikapan manusia. Adapun dua orang temannya, mereka tidak pernah keluar, selalu menangis ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, 40 hari. Ketika 40 hari datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, yaitu mereka bertiga diperintahkan untuk tidak boleh mendekati istri-istri mereka. Nah, ini kan lebih dahsyat lagi hukumannya. Kalau tadi kan kalau orang lain tidak menegur mereka, mencueki mereka, masih mending ada istri, teman untuk bercengkrama, untuk berbicara dan seterusnya. Sekarang ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mereka diperintahkan untuk tidak boleh mendekati istri-istri mereka. Maka mendengar ini, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau bertanya ketika datang orang yang membawakan perintah Rasulullah untuk mereka meninggalkan ataupun tidak boleh mendekati istri-istri mereka, apa jawab Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu? Yang diperintahkan oleh Rasul itu menceraikan atau suruh tinggalkan saja, jauhi? Yang diperintahkan oleh Rasul itu disuruh ceraikan atau tidak disuruh cerai, cuma suruh untuk tidak mendekati istrinya? Nah, maka yang menyampaikan tadi mengatakan, "Dan kalian tidak diperintahkan untuk mencerai istri-istri kalian, tetapi diperintahkan untuk menjauh, tidak boleh mendekati istri-istri kalian." Nah, luar biasa ketundukan tiga orang sahabat ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun dua orang temannya, nah, yang tadi sudah ada sebagian yang ada yang sudah tua, istrinya minta uzur, wahai Rasulullah. Nah, suami saya itu semenjak kasus ini, memang sebelum engkau perintahkan memang sudah enggak nafsu lagi dengan saya. Nah, menangis terus ya kepada Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah selera lagi dan seterusnya. Nah, ada yang yang dia sudah tua, saya minta izin untuk melayaninya, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada istrinya, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Nah, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu sampai datang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hatta idza tamma 50 yawman, sampai ketika sempurna 50 hari. Sampai ketika sempurna 50 hari. Anzalallahu taubatahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang taubat mereka. Faqala, maka Allah berfirman, wa alat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-118, wa alat salatati alladziina qullu, dan atas tiga orang yang mereka ditangguhkan taubat mereka. Wa alat salatati alladziina qullu. Nah, dan atas tiga orang yang mereka ditunda, kullihu, nah ditunda taubat mereka, ditangguhkan. Sudah. Hatta idza waqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai ketika bumi itu sempit terasa bagi mereka, bima rahubat, dalam keadaan bumi itu luas. Hatta idza waqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka, wa daqat alaihim anfusuhum, dan enam, terasa sempit atas mereka jiwa-jiwa mereka, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka menyangka bahwasanya tidak ada ataupun tidak ada tempat untuk lari dari Allah illa ilaih, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, apa lebih tepatnya yakin, dhannu di sini, dan mereka yakin. Dhanna itu bisa bermakna ragu, bisa bermakna yakin. Yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang membaca kitab, satu kata itu memiliki dua makna yang berlawanan. Satu kata itu memiliki dua makna yang berlawanan. Dhanna bisa maknanya ragu atau maknanya ya yakin. Nah, ini dipelajari dalam nahwu, dipelajari dalam nahwu, ifadhamidun rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan mereka yakin tidak ada tempat lari dari Allah kecuali hanya kepadanya. Nah, mereka tidak ragu tentunya. Mereka tidak ragu. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka dikarenakan atau supaya mereka bertaubat. Innallaha huwattawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan mereka, mentazkiyah mereka, memuji mereka, dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa farihal muslimun. Maka dengan turunnya ayat ini, bergembiralah kaum muslimin. Wastabsharal mukhallafun, dan orang-orang yang tertinggal tersebut, tiga orang tadi juga gembira, juga bergembira. Kaum muslimin bergembira dan orang-orang yang tertinggal juga bergembira. Ini menunjukkan kaum muslimin itu tidak ada rasa iri dan dengki di antara mereka. Seharusnya kaum muslimin itu tidak boleh di dalam diri-diri mereka ada perasaan iri dan dengki kepada saudara-saudaranya. Tidak senang melihat saudaranya berbahagia, bergembira. Nah, mereka para sahabat bergembira semuanya dengan diterimanya taubat tiga orang ini. Fabasyaru atau fabasyaru wa abasyaru. Maka mereka bergembira dan juga menyampaikan kabar gembira ini kepada yang lainnya. mereka bergembira dan mereka menyampaikan kabar gembira ini kepada yang lain, yang lainnya. Nah, sampai ada yang berkuda menuju rumahnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu untuk segera menyampaikan kabar gembira ini. Ada lagi yang rombongan dari Bani Aslam, mereka berjalan kaki rombongan menuju rumahnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita bahwasanya taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Tetapi kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, dari orang yang berkuda, dari orang yang berjalan tadi, ternyata ada seseorang yang suaranya telah sampai sebelum yang lainnya sampai. Sebelum yang lainnya tiba memberikan kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik, dan juga rombongan yang lainnya tiba memberikan kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, ada seseorang yang lagi jalan menuju Ka'ab ibn Malik sudah berteriak, bergembiralah wahai Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, Allah telah menurunkan ayat yang menerima taubat kalian. Nah, taubat kalian berarti bertiga. Nah, maka ikhwanul hadin rahimani wa rahimakumullah, wa ajazu, dan mereka bertiga memberikan hadiah, wa tasaddaku, dan mereka bersedekah. Mereka apa? Memberikan hadiah dan mereka pun bersedekah. Wa kana as'ada yaumin fi hayatihim, dan itu adalah hari paling berbahagia di dalam kehidupan mereka. Itu adalah hari yang paling berbahagia di dalam kehidupan mereka. Hari di mana turun ayat Allah yang menjelaskan bahwasanya taubat mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada faedah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kegembiraan setelah dia mengalami kesulitan atau mengalami kesedihan, kemudian datang perkara-perkara yang menggembirakan, selain dia bergembira, dianjurkan untuk memberi hadiah. Dianjurkan untuk memberi hadiah. Dan ini dilakukan oleh siapa? Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ketika saking bahagianya beliau, tadi orang yang berteriak sebelum sampai sudah berteriak memberitakan kabar gembira ini, ketika sampai di hadapan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau langsung melepaskan bajunya, diserahkan kepada orang tersebut. Paham tak maksudnya? Itu namanya apa? Saking bahagianya memberikan bajunya kepada orang tersebut. Dalam kondisi khanafidin rahimani wa rahimakumullah, beliau itu ketika itu enggak punya baju kecuali itulah. Bisa dipahami ya? InsyaAllah luar biasa para sahabat. Nah, dalam kondisi beliau itu enggak punya baju kecuali baju itu saja. Tapi karena sangat bergembira dengan yang memberikan kabar gembira tersebut, nah, dia langsung melepaskan bajunya diberikan kepada orang tersebut, dan akhirnya beliau pun menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan meminjam baju orang lain. Minjam baju pakaian untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan kabar gembira dianjurkan untuk sedekah. Ini penting karena kebanyakan ataupun manusia ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika dapat kabar gembira itu biasanya yang dilakukan alhamdulillah, enggak nyangka, masyaallah, dah. Itu stop. Seharusnya kita melihat bagaimana pengamalan para sahabat. Gembira itu disertai dengan apa? Amalan, disertai dengan perbuatan. Disebutkan ada tiga amalan ya kan, rahimani wa rahimakumullah, yang beliau lakukan. Tiga amalan ketika bergembira dengan berita ini, tiga amalan yang beliau lakukan. Satu, sujud syukur. Yang beliau lakukan adalah sujud syukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan ketika seorang itu mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika seorang itu diselamatkan dari musibah. Sujud syukur secara umum itu penyebabnya dua perkara. Satu, ketika seorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika seorang itu terselamatkan dari musibah, dari bencana. Misalnya kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah binasa, maka sujud syukur itu disyariatkan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan Hamadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan Hamadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga sujud syukur. Kapan? Ketika dikabarkan meninggalnya Musailamatul Kazzab. Beliau ketika dikabarkan perang Abu Bakar melawan Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Ketika dapat berita bahwasanya Musailamatul Kazzab telah meninggal dunia, terbunuh, Abu Bakar sujud syukur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sujud syukur ketika beliau menumpas orang-orang Khawarij. Beliau ketika memeriksa korban-korban tersebut, beliau mendapatkan Zu As-Sajyain. Beliau mendapatkan seorang yang dikenal dengan Zu Sajyain, seorang yang memiliki dua payudara yang besar. Seorang laki-laki yang memiliki dua payudara besar. Kenapa demikian? Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul pernah memberitakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kejadian ini. Nah, bahwasanya di tengah-tengah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah orang Khawarij yang akan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada seseorang yang payudaranya besar. Nah, yang dikenal dengan apa? Zu Sadiyain. Sadiyun itu payudara. Nah, seperti payudaranya wanita, padahal laki-laki. Maka ketika mereka memeriksa korban-korban Khawarij, ternyata mereka temukan Zu Sadiyain. Maka Ali bin Abi Thalib langsung sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Beliau bersyukur kepada Allah benar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berarti beliau berada di atas kebenaran. Beliau berada di atas kebenaran karena sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pihak Khawarij itu ada Zu Sajyain. Ini dianjurkan untuk sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dan ketika terselamatkan dari azab. Yang kedua, ketika kita mendapatkan kabar gembira, bergembira, dianjurkan untuk ajazu. Ajazu, memberikan hadiah. Nah, bukan sekedar sujud syukur semata, bukan sekedar apa, menghabarkan alhamdulillah senang dan seterusnya. Kalau mampu tentunya diiringi dengan memberikan hadiah. Nah, ini yang berupaya untuk kita amalkan ketika benar-benar mendapatkan berita gembira. dapat berita, dapat bantuan, benar-benar dapat bantuan. Jangan alhamdulillah, senang, tapi tanpa ajazu, tanpa tasaddaku. Nah, diupayakan untuk ajazu dan yang ketiga tasaddaku, bersedekah ya sanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau hadiah itu identik dengan tidak mesti untuk fakir, miskin. Nah, untuk siapa saja? Nah, tadi Ka'ab Ibn Malik memberikan hadiah kepada orang yang memberikan kabar gembira kepadanya. Bersedekah ketika Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdirilah sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah dalam keadaan para sahabat sedang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ketika datang Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu, berlarilah menuju Ka'ab Ibn Malik sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah, bersemangat memberikan kabar gembira kepada beliau. Kemudian beliau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan diberikan, beliau bertanya, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya taubat mereka, kalian sudah diterima. Nah, maka Ka'ab Ibn Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ini kami diterima ini dari engkau atau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasul mengatakan itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-118. Ini falahuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ka'ab Ibn Malik menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nah, untuk membuktikan jujurnya taubatku, aku berikan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Untuk membuktikan taubatku ini, kata Ka'ab Ibn Malik, aku serahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul dan Rasulnya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun Rasulullah ketika itu mengatakan jangan, tahan, enggak boleh semuanya, jangan engkau berikan semuanya. Nah, itu menunjukkan betapa bergembiranya Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, tiga amalan yang dilakukan oleh Ka'ab Ibn Malik, dan mungkin bisa kita menirunya ketika kita benar-benar mendapatkan sebuah kebahagiaan, kegembiraan, dan seterusnya. Nah, yaitu sujud syukur, kemudian yang kedua memberi hadiah, dan yang ketiga bersedekah. Nah, dan tentunya lisannya memuji Allah tabaraka wa taala. Qala rahimahullah, wa nazalat ayatun qadhahat al-munafiqin. Selain ayat ini turun merupakan kabar gembira kepada tiga orang ini, turun pula ayat-ayat yang membongkar orang-orang munafikin. Fadhahat, membongkar kejelekan orang-orang munafikin. Wa kashafat sarairal kadzibin, dan membongkar, membuka rahasia-rahasia orang-orang yang dusta. Wa basyarat al-mu'minin as-shadiqin, dan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang jujur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Khalifidin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah, kana ruju'uhu sallallahu alaihi wasallam an Tabuk fi syahri Rajab sanata 90 min al-Hijrah. Kepulangan Rasulullah SAW dari Tabuk itu pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Wa tuwaffiyat An-Najasyi Ashamah bin Al-Abjar Malikul Habasyah fi hadzal syahr. dan pada bulan ini pula diwafatkan Raja Najasyi yang bernama As-Hamah bin Al-Abjar Malikul Habasyah, Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalatal ghaib fil Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ghaib di Madinah untuk Raja Najasyi. Kemudian sematuhu fiyat ibnatuhu Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Kemudian diwafatkan pula nah putri beliau yang bernama Ummu Kulthum. Di syahri Sya'ban sanata 90 lal hijrah. Pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Fa shalla 'alaiha, kemudian beliau menyolatkannya. Wa dafanaha bil Baqi, dan menguburkannya di pekuburan Baqi. Wa hazina 'alaiha huznanan syadidan, dan beliau sangat sedih dengan meninggalnya Ummu Kulthum. Wa qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law kana 'indi thalithatun la zawwajtukaha. Law kana 'indi thalithatun la zawwajtukaha." Seandainya aku masih memiliki putri yang ketiga, niscaya aku akan menikahkannya untukmu. Nah, seandainya aku memiliki putri yang ketiga, niscaya aku akan menikahkannya kepadamu. Karena Utsman itu menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, tentunya tidak berbarengan. Pertama Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, beliau menikah dengan Ummu Kulthum. Wa fi Dzulqa'dah sanata 90 lal hijrah, dan pada bulan Dzulqa'dah tahun 9 Hijriah, tuwfiya ra'sul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul, diwafatkan tokoh munafiqin yang bernama Abdullah bin Ubay. Fastaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalla alaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah untuk Abdullah bin Ubay dan beliau menyolatkannya. Wa qad hawala Umar radhiyallahu anhu an yamna'ahu 'anil shalah 'alaihi fa aba. Dan sungguh Umar bin Khattab berusaha untuk mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menyolatkan Abdullah bin Ubay. Naam, tapi Rasulullah enggan. Tsumma nazala al-Qur'an yanha 'anil shalati 'alal munafiqin. Kemudian turunlah Al-Qur'an yang melarang untuk menyolatkan orang-orang munafikin. Ini diantara perkara yang selalu pendapat Umar itu dibenarkan oleh Al-Quran. Ini diantara kejadian yang dari kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya banyak dari pendapat Umar itu didukung dibenarkan Al-Quran. Telah berlalu para perang Badar. Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya bagaimana tawanan perang Badar ini, Abu Bakar memberikan usulan, Umar memberikan usulan. Ternyata yang diamalkan oleh Rasulullah usulan Abu Bakar. Ternyata tidak lama turun ayat yang membenarkan pendapat Umar. Begitu juga dalam masalah ini juga. Umar melarang Rasulullah SAW, kemudian turun ayat yang menguatkan, membenarkan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Dan sekian banyak kejadian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang pendapat Umar itu dikuatkan oleh Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.